La ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Barakallahu fikum. Masih tersisa satu hadis dari bab pengaduan seorang tetangga. Siapkan alat-alat tulisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala حدثنا مخلد ابن مالك telah menghabarkan kepada kami Makhlad bin Malik. Taqaddam, sudah lewat terjemahnya. Makhlad ibn Malik ibni Jabir Abu Ja'far Ar-Razi Fiqatun. Qala haddathana Abu Zuhair Abdurrahman ibnu Maghra. Beliau mengatakan telah menghabarkan kepada kami Abu Zuhair, yaitu Abdurrahman bin Maghra. Juga sudah lewat. Ya, sodukun. Ya, rawi yang soduko. Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghra. Qala haddathana Al-Fadl ya'ni Ibnu Mubashir telah memberitakan kepada kami Al-Fadl bin Mubashir. Baik. Al-Fadl bin Mubashir Abu Bakar Al-Madani masyhurun bi kunyatihi. Dia lebih dikenal dengan nama kunyahnya Dha'ifun. Dan dia adalah rawi yang lemah. Qala sami'tu Jabiran yaqul. Berkata Fadl, aku mendengarkan Jabir menyatakan, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasta'dihi ala jarihi. Dalam rangka yasta'dihi ai yashku udwana jarihi, yaitu dalam rangka melaporkan dan mengadukan permusuhan yang dilakukan oleh tetangganya. Ya, laporan kepada Nabi bahwasanya dia punya tetangga yang selalu memusuhinya. Fabainama huwa qa'idun bainar rukni wal maqam. Dan tatkala itu Rasul dalam keadaan sedang duduk di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim. Iz aqbalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wara'ahu ar-rajulu wa huwa muqawimun rajulan alaihi thiyabu bayadin 'indal maqam. Ketika peristiwa pengaduan itu terjadi, tiba-tiba datanglah seorang yang misterius, ya, dari arah belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Nabi pun berdiri bersama orang tersebut. Barakallahu fikum. Ini orang belum pernah dikenal di kalangan para sahabat, tapi seolah-olah kenal dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tiba-tiba datang dari arah belakang dan Rasul pun berdiri bersama dia. Laki-laki tersebut mengenakan pakaian yang berwarna putih. Ya. Baik. Rasul berdiri dengan dia di sisi maqam. Haitsu yusalluna 'alal janais, dan saat itu mereka para sahabat barakallahu fikum sedang melaksanakan salat jenazah. Fa aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala bi abi anta wa ummi ya rasulullah man ar-rajul alladhi ra'aytu ma'aka muqawimaka 'alayhi thiyabun baydun. Maka aku pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku pun bertanya, demi tayyib ayahmu ya dan ibumu, bi abi anta wa ummi, tayyib, wahai Rasulullah, siapakah gerangan laki-laki yang aku lihat dia berdiri bersama anda mengenakan baju putih? Baik. Maka Rasul mengatakan, qala aqad ra'aita, kamu lihat orang itu ya, kamu bisa melihat dia. Baik. Dikira Rasul enggak ada yang tahu, tapi kok sahabat satu ini tanya, berarti lihat ini, barusan ada yang mendatangi Rasul. Qala na'am. Maka sang sahabi tadi mengatakan, iya Rasul, saya lihat iya orang tersebut. Barakallahu fikum. Qala, maka Rasul mengatakan, ra'aita khairan katsira. Kalau begitu kamu telah melihat kebaikan yang sangat banyak. Iya. Pejokon gitu ya. Kamu beruntung bisa melihat malaikat Jibril. Ya. Dzaka Jibrilun. Tayyib. Rasulur Rabbi. Ma zala yusini bil jar hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu miratan. Ya. Yang barusan tadi bersama aku adalah malaikat Jibril, utusan dari Rabbku, dan dia senantiasa memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku yakin tetangga itu akan dijadikan sebagai ahli warisku. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-hadith isnaduhu dhaif. Ya. Hadis ini sanadnya lemah sehingga peristiwa ini barakallahu fikum itu kita nyatakan sebagai peristiwa yang tidak sahih kalau disandarkan terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada lafaz mazala ya yusini bil jar hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu miratan, ini hadis yang sahih. Ya, sudah lewat pembahasannya untuk lafaz yang satu ini. Itu sabitun, ya, itu telah tetap disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Namun dari tiga riwayat ini itu bisa saling menguatkan. Barakallahu fikum, yang menunjukkan kebolehan bagi seorang tetangga melaporkan tayyib kejahatan tetangga yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Babun Man adza jarahu hatta yakhruja. Bab, ya, orang yang mengganggu tetangganya sampai-sampai tetangganya itu keluar dari rumahnya. Barakallahu fiik. Maknanya adalah ganjaran apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Ya, ganjaran yang didapatkan orang-orang yang mengganggu tetangganya sampai-sampai tetangganya itu tidak betah lagi tinggal di rumahnya. Ya, sehingga harus ngungsi, harus pindah ke tempat yang lain. Kita lihat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddathana Isam ibnu Khalid, telah menghabarkan kepada kami Isam bin Khalid, tayyib, Abu Ishaq al-Himsi, Abu Ishaq al-Himsi dari daerah Hims, Syam. Saduqun, dia rawi yang saduq. Qala haddatsana Arta'ah ibnul Mundhir, telah memberitakan kepada kami Arta'ah bin Mundhir. Arta'ah ibnul Mundhir ibnil Aswad. Baik. Al-Alhani. Al-Alhani dari daerah Alhan. Tayyib. Abu Adi. Kunyahnya adalah Abu Adi. Siqatun. Qala sami'tu, yakni Aba Amir al-Himsi, berkata Arta'ah, aku mendengar, yaitu dari Abu Amir al-Himsi. Abu Amir al-Himsi itu ada beberapa kemungkinan orangnya. Yuhtamal annahu Luqman ibnu Amir al-Wusabi. Yuhtamal annahu Luqman ibnu Amir al-Wusabi. Saduqun, dia adalah rawi yang saduq. Wa yuhtamal, kemungkinan yang kedua, annahu Abdullah ibnu Amir ibni Yazid al-Mukri. Kemungkinan yang kedua adalah Abdullah bin Amir ibni Yazid. Kalau yang pertama, Luqman bin Amir al-Wusabi. Tayyib. Siqatun, dialah rawi yang siqah. Wa yuhtamal annahu Abdullah ibnu Luhai. Abdullah ibnu Luhai. Tayyib. Al-Himsi. Siqatun. Dia adalah rawi yang siqah. Sehingga siapapun Abu Amir di sini, semua kemungkinan yang ada menunjukkan dia adalah rawi yang tayyib, siqah, atau paling rendahnya dia adalah rawi yang shaduq. Sehingga tidak ada masalah pada Abu Amir di sini. Qala Kana sauban. Abu Amir mengatakan adalah sauban. Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban ini adalah maulanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dia dikenal dengan Sauban Al-Hashimi maulahum. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan nama ayahnya adalah Bajdad. Ba, jim, dal, kemudian dal. Bajdad. Ya. Ada juga yang menyatakan nama ayahnya adalah Jahdar. Jim, ha, dal, kemudian ra. Jahdar. Barakallahu fikum. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Sahabiyun Jalil. Dia ini merupakan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang yang selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam jajaran pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sauban Ibnu Bajdad atau lebih dikenal dengan Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya Sauban ini merupakan salah satu tawanan perang dari kaum muslimin dan dia asalnya dari Yaman, dari Himyar. Barakallahu fikum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membelinya, kemudian setelah itu dibebaskan. Dan setelah itu Nabi menawarkan ya pilihan kepada dia. Ada dua opsi, ada dua pilihan. Yang pertama, kalau kamu pingin pulang kampung, kembali bertemu dengan keluargamu, silahkan pulang. Baik. Namun apabila kalau kamu ingin menetap di sini, kamu akan menjadi ahlu bait. Barakallahu fikum. Maka beliau lebih memilih untuk berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya dikenal dengan Sauban Al-Hashimi maulahu. Baik. Barakallahu fikum. Yaqul Sauban menyatakan Ma min rajulaini yatasaramani fauqa salasati ayyam fayahlak ahaduhuma famata wahuma ala dhalika minal musaramah illa halaka jami'a. Baik. Sauban menyatakan tidaklah ada ya dua orang yang yatasaraman. Yatasaraman maknanya adalah ay yahjuru ahaduhuma al-akhar wa yaqta'ani al-kalam. Ya, yahjuru ahaduhuma al-akhar wa yaqta'ani al-kalam. Maksudnya dua orang yang saling memboikot dan saling diem-dieman. Tidak mau saling tegur, tidak mau saling sapa. Ya. Tidaklah ada dua orang yang cuek-cuekan, yang saling boikot lebih dari 3 hari, ya, berlangsung suasana yang dingin demikian lebih dari 3 hari, fayahlaka ahaduhuma, sampai akhirnya salah seorang di kalangan kedua orang tadi tewas atau meninggal. Jadi permusuhannya itu seumur hidup. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Famata wa huma ala dzalik. Iya. Yang satunya juga meninggal dalam keadaan demikian, barakallahu fikum. Iya. Belum sempat berdamai, belum sempat untuk baik-baikan. Masih saling boikot, masih menyimpan rasa amarah dan dendam. Illa halaka jami'an. Melainkan kedua-duanya akan binasa. Ikhwan ya. Binasa di mana? Di akhirat. Barakallahu fikum. Bahaya. Ya. Bahaya menyimpan rasa dendam dan memupuk permusuhan. Ikhwan ya. Kalau tidak ada yang berupaya untuk berbaikan salah satunya, ya sudah, sama-sama binasa keduanya. Wa ma min jarin yadhlimu jarahu fayukhiruhu hatta yahmilahu dhalika ala an yakhruja min manzilihi illa halaka. Tidaklah ada seorang tetangga yang menzalimi tetangga yang lain. Iya. Fayaqhiruhu. Barakallahu fikum. Dan dia menguasai tetangganya tadi. Dalam artian tetangganya enggak bisa membalas. Gitu ya. Dia bisa dengan seenaknya, barakallahu fikum, menyakiti tetangga tadi dalam keadaan tetangganya enggak bisa membalas. Dikarenakan kedudukan dia, dikarenakan kekayaan dia, barakallahu fikum, sehingga tetangganya enggak berani untuk membalas. Diem saja. Gitu. Hatta yahmilahu dzalika ala ayyakhruja min manzilihi. Sampai-sampai tindakan tersebut membawa tetangga yang disakiti tadi keluar dari rumahnya. Ya, karena sudah tidak kuat lagi dizalimi, sudah enggak kuat lagi disakiti, enggak bisa membalas, enggak bisa apa-apa. Sudahlah, kita pindah saja dari sini. Ya, daripada makan hati, makan jantung, makan yang lainnya, barakallahu fikum, lebih baik kita kabur. Ya. Illa halaka. Melainkan tetangga yang mengganggu tadi akan binasa. Barakallahu fikum. Tayyib. Azhar ini barakallahu fikum, itu disandarkan kepada sahabat Tauban. Ya. Barakallahu fikum. Namun azhar ini memiliki hukum marfu', dikarenakan di dalamnya terdapat barakallahu fikum ahkam, penetapan hukum-hukum, ya, yang itu semua tidak mungkin didapatkan oleh Tauban melainkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Di dalam hadis ini barakallahu fikum mengandung beberapa faedah. Tayyib. Yang pertama di dalamnya terdapat an-nahyu anil hajran. Iya. Wal musyajarah wal muqata'ah bainal muslimin. Barakallahu fikum. Di dalamnya terdapat larangan dari sikap memboikot, sikap memutus hubungan, iya, dan sikap untuk bertikai. Barakallahu fikum. Sesama kaum muslimin. Azhar sauban ini barakallahu fikum dikuatkan oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan la tabaghadu. Jangan saling marah. Iya. Wala tahasadu. Jangan saling hasad. Wala tadabaru. Jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Iya. Yang akur. Barakallahu fikum. Iya. Jangan sering tengkar. Iya. Jangan sering cekcok. Barakallahu fikum. La yahillu lil muslim ayyahjuru akhahu fawqa thalathin. Kata Rasul, tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Barakallahu fikum. Taib al-muadzin yu'adzin awalan. Taib barakallahu fikum. Jadi hadis ini sangat tegas. Yang pertama untuk menunjukkan larangan bagi kita untuk saling boikot, untuk saling memutus hubungan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjaga tali persaudaraan. Ya. Untuk saling akur. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga yang namanya permusuhan, yang namanya rasa dendam, yang namanya amarah, jangan dipelihara. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kita harus bisa menjadi orang yang lapang dada. Harus bisa menjadi orang yang gampang memaafkan saudaranya. Ikhwan ya. Apalagi antum. Ya. Syabab. Darah muda. Darah para remaja katanya. Ya. Yang gampang untuk tersulut emosi. Barakallahu fikum. Hanya gara-gara main sepak bola. Futsal. Ya. Digaprak sama temennya. Barakallahu fikum. Atau diembat sama temennya, kena muka, ya kakinya pesok. Iya. Baik, langsung emosi. Iya, marah barakallahu fikum. Syariat barakallahu fikum dan Allah Subhanahu wa taala bisa memaklumi watak manusia. Iya. Wajar yang namanya marah ketika disakiti. Namun Islam hanya memberikan toleransi selama 3 hari. Ikhwan ya. Lebih dari 3 hari. Permusuhan tadi masih dilanjutkan. Barakallahu fikum. Kedua belah pihak sama-sama dosa. Kalau tidak ada yang memulai untuk berdamai. Dan dosanya bukan dosa kecil. Termasuk dosa besar. Ikhwan ya. Baik. Karena diancam dengan halak di dalam azarnya sauban. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga jangan dianggap ringan. Iya. Ketika terjadinya permusuhan di antara para ikhwan, khususnya juga para thalabah, diharapkan untuk segera diselesaikan. Ya. Segera untuk berupaya saling berbaikan. Barakallah. Dikarenakan mudaratnya bukan hanya terkait dengan perkara dunia, tapi juga di akhirat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim barakallahu fikum, Rasul menyatakan futihat abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Iya. Pintu-pintu jannah itu dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Dalam riwayat yang lain, tu'radu a'malul ibad yauma itsnain wal khamis. Iya. Baik. Kemudian fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan. Setiap hari Senin dan Kamis Allah memberikan pengampunan dosa bagi setiap hamba-hamba Allah yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Setiap muslim dapat pengampunan pada hari Senin dan Kamis. Barakallahu. Iya. Illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang antara dia dan temannya terjadi pertikaian, terjadi permusuhan dan saling boikot semisal dengannya. Baik. Faqila, maka Allah mengatakan anziru hadzaini hatta istalaha. Biarkan orang dua itu, enggak usah kasih pengampunan, ya. Biarkan dosanya terus ngalir sampai keduanya mau berbaikan. Kemudian Allah menyatakan lagi anziru hadzaini hatta yastaliha. Biarkan terus, ya. Baik. Jarno kata orang Jawa, ya. Biarkan tahu rasa. Kalau enggak ada yang sadar, enggak ada yang duluan mengawali untuk berbaikan, dosanya ngalir terus, barakallah. Paham, ya? Baik. Barakallahu fik. Itu dampak di akhirat. Paham, ya? Baik. Sehingga kalau tidak ada yang berupaya untuk mengawali berbaikan, sama-sama dosa dan dosanya terus mengalir, itu pun bukan dosa yang remeh. Barakallahu fikum. Adapun dampak di dunia, barakallahu fikum, juga tidak kalah jeleknya. Apa itu? Membuat Anda tidak tenang. Barakallahu fikum. Iya. Di mana-mana perasaan itu enggak tenang. Ya, antum masuk dalam tayyib ruangan daras ada si fulan. Ya. Jadi apa? Enggak srek belajar. Daripada bareng sama si fulan, belajarnya lebih baik saya enggak belajar. Milih tinggal di sakan. Barakallah. Ya. Mau mandi, lihat si fulan. Dah. Males lihat wajahnya. Akhirnya apa? Gak jadi mandi. Sholatnya bau. Iya. Karena ngantri. Barakallahu fikum. Ada si fulan bareng-bareng ngantri. Gak mau. Akhirnya bela-belain lebih baik gak mandi daripada ngantri bareng si fulan. Mau jajan ke toko. Si fulan lagi. Kurang ajar. Kayaknya dunia ini fulan semua. Fulan, ya. Baik, jadi kemana-mana dia sakit hatinya, barakallahu fikum. Iya, baik. Jadi perasaan itu selalu tidak enak. Dia disiksa oleh rasa amarah dia sendiri, dia disiksa oleh rasa dengki dia sendiri, disiksa oleh tayyib rasa dendamnya sendiri, barakallahu fikum. Dan seterusnya, paham ikhwan, ya? Baik. Dan yang demikian kalau terus dibiarkan, terus antum pupuk, terus antum sirami, ya, dipelihara, barakallahu fikum, itu dampaknya bisa sampai ke kancah dakwah. Barakallahu fikum. Itu pelajaran bagi kita semua. Iya. Yang satu jadi da'i, yang satu jadi da'i, barakallahu fikum. Memang semenjak awal ketika belajar sudah ada benih-benih permusuhan dan tidak berupaya untuk diperbaiki namun tetap dipupuk, akhirnya ya demikian. Iya, ada blok dai fulan, ada blok dai alan. Iya, akhirnya apa? Rentet ke bawah. Iya, mad'unya dai fulan memusuhi mad'unya dai alan. Barakallahu. Iya, sehingga apa? Terkotak-kotak kekuatan kaum muslimin. Oleh karena itu Rasul selalu dan mewanti-wanti mengingatkan kepada umatnya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Barakallahu fikum. Amin, ikhwan ya. Sehingga di sini kita mengingatkan kepada para talabah ya, yang sedang ada tayyib permusuhan dengan temannya, yang sedang kles, segeralah untuk berbaikan. Amin, ikhwan. Jangan disimpan. Ya. Jangan dipendem. Karena apa? Selama kalian masih menyombongkan diri, enggak mau mendahului untuk minta maaf, enggak mau mendahului untuk islah, dosanya terus ngalir. Sampai kalian mau berdamai. Dan ketika semua orang pada Senin dan Kamis, orang-orang muslim mendapatkan pengampunan, kalian enggak dapat. Barakallahu fikum. Ya, tinggal dipilih, enak mana? Apa untungnya memendam rasa permusuhan tadi? Apa untungnya? Melainkan hanya gengsi-gengsian saja. Ya toh? Dia yang salah, bukan saya. Barakallahu fikum. Yang satunya juga merasa demikian. Fulan yang salah, bukan saya. Kenapa saya yang harus minta maaf? Paham Ikhwan ya? Ya sudah. Karena masing-masing merasa benar, ya sudah. Dosanya silakan nikmati sendiri. Ya, terus mengalir argo dosa itu. Barakallahu fikum. Sampai kalian mau berdamai. Paham Ikhwan? Baik. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Barakallahu. Paham Ikhwan? Hayyi. Ya. Kalau kalian memiliki sifat yang demikian, kalian tidak akan pernah tinggal di bumi manapun kalian menginjakkan kaki. Kenapa ya, Ikhwan? Kalian itu tidak bisa memaksa semua orang itu sepakat dengan kalian. Iya, sama dengan kalian. Dimanapun kalian tinggal, mesti akan ketemu dengan orang-orang yang kles dengan kalian, yang tidak sepakat dengan kalian, yang mengganggu kalian. Barakallahu fikum. Dimanapun kalian tinggal, pasti ketemu dengan karakter orang yang demikian. Ada yang tidak cocok. Nah, kalau kalian tipenya orang yang tidak lapang dada, tidak gampang untuk memaafkan, tidak gampang untuk memberikan uzur kepada saudaranya, kalian tidak akan pernah tenang tinggal dimanapun. Paham Ikhwan ya? Jadi, pindah dari pondok sini ke pondok yang lain juga sama. Mesti akan ketemu dengan orang-orang yang tidak dia sukai. Pindah lagi ke pondok sana. Tayyib. Ya, dia berpindah-pindah mencari pondok yang sesuai dengan selera dia. Barakallahu fikum. Dia tidak akan pernah tenang. Barakallahu. Sehingga apa? Tidak ada untungnya. Ya, memelihara yang namanya permusuhan, rasa dendam dan amarah. Ya. Semuanya itu murni kerugian. Barakallahu fikum. Bangkrut, krut, krut, krut, krut, krut. Paham Ikhwan? Ruginya double. Paham? Sehingga diharapkan kepada para talabah yang masih ada rasa permusuhan dengan temannya, setelah malam ini langsung berbaikan. Ya. Bersalam-salaman, berpeluk-pelukan. Gitu ya. Afanin deh. Gitu ya. Kalau saya pernah salah sama antum ya. Sayyib, daripada kita terus menimba dosa, bukan menimba ilmu ataupun pahala di mahat ini, sayyib, lebih baik barakallahu fikum kita berbaikan dan berteman kembali. Sehingga apa? Enak suasananya. Iya. Mau belajar enak, tenang enggak ada musuh. Ya toh? Mau mandi, ngantri juga enak, enggak ada musuh. Mau makan di warung juga enak, enggak ada musuh, semuanya teman. Paham ya? Dimanapun kalian berada, suasana selalu rileks dan santai. Ya salam. Barakallahu fikum. Paham ya, ya? Sehingga berupaya kita itu mentarbiyah, mendidik jiwa kita menjadi karakter orang yang musamahah, gampang untuk memaafkan, barakallahu fikum, gampang untuk memberikan uzur kepada saudaranya. Paham ya, ikhwan ya? Baik. Ini apabila terkait dengan masalah pribadi. Barakallahu fikum. Adapun apabila terkait dengan masalah prinsip, dengan masalah din, barakallahu fikum, maka rasa amarah dan pemboikotan itu disyariatkan. Barakallahu fikum ya. Tapi misalnya temannya sudah berubah menjadi ahlu bidah, ya, orang yang menyimpang, sudah dinasehati berkali-kali tidak juga menggubris, malah semakin menjadi-jadi. Barakallahu fikum, yang tadinya bid'ahnya ringan menjadi semakin lama semakin parah. Maka orang yang demikian tayyib ya, harus diboikot. Paham ikhwan ya? Sampai dia mau rujuk. Sehingga kita harus pandai-pandai dalam memilah-milah, barakallahu fikum, tayyib, masalah pemboikotan. Adapun faedah yang kedua, barakallahu fikum, di dalamnya terdapat ya larangan tindakan mengganggu tetangga sampai pada tingkatan tetangga tadi tidak betah tinggal di rumahnya sehingga milih pindah ke rumah yang lain. Barakallahu fikum. Ya. Itu akan menyebabkan dirinya mendapatkan kebinasaan. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Wah, ini banyak pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya bila tetangganya perempuan? Mesti itu yang ditanya. Muda ataupun ibu-ibu, apakah tetap harus tegur sapa? Ya, sekedarnya barakallahu fikum. Baik. Ketentuan dalam masalah ini sangat jelas barakallahu fikum. Ya. Yaitu idza aminatil fitnah, apabila aman dari yang namanya fitnah, barakallahu fikum, dan selagi kalian melakukannya sesuai dengan norma-norma dan ketentuan syariat, paham ya? Baik, maka tidak mengapa. Namun apabila tidak aman dari fitnah atau sudah melanggar norma-norma syariat, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Ya, misalnya tetangganya itu masih muda belia, sweet 17. Nah, ya. Hey. Gadis belum menikah. Barakallahu fikum. Hey. Maka barakallahu fikum, lebih baik ditinggalkan. Pengen ya? Hey. Barakallahu fikum. Apa hukum orang yang bergandengan tangan dengan temannya, laki-laki sama laki-laki ini? Hah? Maksudnya? Hah? Bergandengan tangan jalan kemana-mana keliling gitu ya? Wah, ini bahaya ikhwan. Iya. Dikira orang ini santrinya gay ini. Kemana-mana gandengan tangan, itu dijauhi barakallahu. Iya. Tapi kalau cuman sebentar saja, tayyib, barakallahu fikum, teman lama, gak ketemu, barakallahu fikum, gak masalah. Ya. Tapi kalau setiap kali mesti melihat si fulan sama si fulan jalan-jalan gandengan tangan. Wah, ini ada sinyal-sinyal yang gak beres ini ya. Perlu dicurigai, barakallahu fikum. Bagaimana gambaran syariat Islam terhadap masyarakat kaum muslimin yang kebiasaannya saling maaf-memaafkan dari kesalahan menjelang bulan Ramadan? Jadi, kalau itu pengkhususan maka tidak dibenarkan. Iya, maaf memaafkan itu tidak dikhususkan pada bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan pada saat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tapi barakallahu fikum. Iya, setiap kali kita merasa memiliki kesalahan kita langsung minta maaf. Iya, jangan nunggu satu tahun. Karena apa? Argo dosanya masih terus mengalir. Ya, kalau tidak segera untuk berdamai, ya, sehingga jangan dipendem, jangan disimpan yang namanya amarah tadi ataupun permusuhan tadi. Bagaimana kalau salah satu dari keduanya sudah berusaha minta maaf, namun yang satunya enggan? Apakah ini termasuk dalam kategori hadis yang minta maaf? Tidak. Ya, yang minta maaf sudah melaksanakan tugasnya dan sudah melepaskan tanggung jawabnya. Ya, baik. Sehingga argo dosanya berhenti, stop. Yang masih nggak mau memaafkan, yang masih menyimpan amarah, ya dia sendiri yang merasakan dosanya. Dosanya terus ngalir. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, jika seorang pingin kembali akur sama temannya yang dulunya tidak saling tegur, namun dia malu untuk ngomong sama temannya tersebut, apakah dia tetap berdosa? Innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu dari yang namanya kebenaran. Barakallahu fikum. Ya, niatan Anda adalah niatan yang bagus, ya. Sehingga rasa malu tersebut tidak tepat kalau ditempatkan dalam masalah ini. Iya. Buang rasa malu tadi, barakallahu fikum. Langsung datangi teman Anda. Tayyib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bahaluk ya akhi, alhamdulillah nabi khair. Yuk, Cak Ja'far. Nah, gitu ya. Itu untuk mencairkan suasana. Ini nafsi-nafsi atau ditraktir? Tenang aja, gue yang traktir, ya. Tapi gantian dong, gitu ya. Minggu depan kamu yang traktir. Baik, ya, enggak apa-apa. Pak Ivan ya, itu upaya untuk mencairkan suasana. Iya. Baik. Selama dapat izin dari Ustadz Agus, tentunya ya. Kalau enggak dapat izin ya sudah, traktir saja di bapak sana. Barakallahu fikum ya. Tinggal pesen mie, angsli, atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Baik, iya. Sauban itu termasuk tawanan perang. Apakah hukum ini dilarang diam-diaman lebih dari 3 hari berlaku juga dengan lawan jenis yang dulu kenal dan masih bermusuhan hingga saat ini? Oh, maksudnya apa ini lawan jenis ini? Hah? Dulu pacaran terus putus gitu, marah-marahan. Terus mau baikan lagi? Lah ya ikhwan, ya. Baik, lain babnya. Barakallahu fikum ya. Biarkan masa lalu itu dipendam rapat-rapat. Itu haram, barakallahu fikum. Itu masuk dalam kategori mendekati yang namanya perzinahan. Barakallahu fikum. Baik. Jangan di barakallahu fikum di terlalu di dramatisir gitu ya. Jangan terlalu dipikirkan. Jangan terlalu dipedulikan was-was dari syaitan. Tuh, lihat, enggak boleh lebih dari 3 hari. Kamu sudah mutusin dia, itu menyakiti hati dia. Kamu ingat waktu dia menangis ketika kamu mutusin dia? Oh, itu ya. Barakallahu fikum. Dosa itu ya, akhi. Enggak boleh, ya. Harus minta maaf segera. Barakallahu fikum. Itu was-was syaitan, barakallahu fikum. Ya. Baik. Antum iya kan was-was itu? Ya, sudah nyambung lagi hubungan tadi. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam suwab nantahi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadzalu barakallahu fikum.